Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان بالله رحمنا رحمكم الله. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya banyak sekali menyebutkan terkait dengan masalah pemuda, syabab. Di antara hadis yang sering kita dengar disebutkan padanya penyebutan syabab tentang para pemuda adalah hadis yang masyhur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla ila dhilluh. Tujuh golongan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Allah naungi pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuh ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adil, imam pemimpin yang adil, wa syababun nasya'a fi ta'atillah. Yang kedua adalah syabab, seorang pemuda, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Di antara hadis yang disebutkan padanya penyebutan tentang pemuda yang menunjukkan perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, ketika ada seorang pemuda dalam keadaan sakaratul maut, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fi siyaqil maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang pemuda yang dalam keadaan menjelang kematiannya. Faqala lahu, maka Rasul berkata, kaifa tajiduk, bagaimana yang kau rasakan, yang kamu dapati? Qala, kata Rasul, kata pemuda tadi, kata syabab tersebut yang sedang sangat mau menjelang meninggalnya, arjullah ya Rasulullah wa khafu dhunubi, aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rasulullah mengharapkan rahmatnya. Wa khafu dhunubi, tapi dan aku takut akan dosa-dosaku. Iya, ada raja mengharapkan rahmat, tetapi juga ada khauf, takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yajtama'ani, tidaklah dua sifat ini, yakni berharap rahmat dan takut akan azab, tidaklah keduanya berkumpul, tidaklah keduanya berkumpul fi qalbi abdin, di kalbu seorang hamba, bimisli hadal mautin, di keadaan seperti ini, yakni menjelang sakaratul maut, menjelang meninggal, ada padanya harap dan khauf. Illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan. Wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia keamanan dari apa yang dia takutkan. Sehingga Asy-Syalbani rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz hadis ini, ya, terkait dengan ma yajibu 'alal marid, seorang yang sakit, ya, dia harus sabar, dia harus husnudzan, dan dia harus, ya, ada padanya seperti ini, mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid adalah perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam datang, ya, kepada pemuda tersebut ketika sakitnya, ya, memberikan bimbingan, memberikan tasyji', ya, memberikan dorongan semangat agar dia meninggal dunia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara hadis yang menunjukkan bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda, hadis yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ma'syaral shabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, punya kemampuan, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan farjnya. Hadis yang terakhir, yang antara yang menunjukkan bagaimana perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu meriwayatkan satu hadis dari sahabat yang mulia Malik ibn Huwairits radhiyallahu anhu, kata beliau, ataina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami adalah para pemuda yang sebaya, datang belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermukim di Madinah. Qala fa aqamna indahu 20 yawman wa lailah, kami pun tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah belajar selama 20 hari 20 malam. Qala kata beliau radhiyallahu anhu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang, seorang yang lembut. Penyayang kepada umatnya, lembut kepada umatnya. Falamma wanna anna qad ishtaqna ahlana. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki perkiraan telah menganggap kami telah rindu kepada keluarga-keluarga kami, sa'alana amman tarakna ba'dana, maka beliau pun bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan, yakni keluarga yang ditinggalkan, bagaimana keadaannya, bagaimana, ditanya. Qala fakhbarnahu, kami pun memberitakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga, keluarga yang tinggal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum. Kembali ya kalian. Pulanglah kalian kembali kepada keluarga-keluarga kalian. Kembali ila ahlikum, kepada keluarga kalian. Faqimu fihim, tinggallah kalian di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, ajarkanlah kepada mereka ilmu. Wa'muruhum, ya, dan perintahkanlah kepada kali oleh kepada mereka, yakni perkara-perkara yang wajib yang harus diperintahkan kepada mereka. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis masyhur. Kata beliau, faida hadratis salah, dan apabila telah datang waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya ada seseorang kalian yang azan untuk kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendak yang mengimami kalian adalah orang yang paling tua di antara kalian. Rawahul Bukhari. Hadis yang masyhur. Iya. Yang menunjukkan bagaimana kewajiban seorang yang telah belajar untuk mengajarkan apa yang dia pelajari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali tinggal tengah keluarga kalian, ajari mereka ilmu. Karena mereka telah belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menunjukkan ya pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muruhum, perintahlah mereka dengan ya perkara-perkara yang wajib diperintahkan kepada mereka. Hadis yang menunjukkan kewajiban mutaba'atu sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam masalah salat. Ra'aitumun ra'aqsallu kama ra'aitumun usalli. Hadis yang menunjukkan tentang wajibnya azan. Ya, fardu kifayah. Jika telah datang waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum. Hadis yang menunjukkan bagaimana adab imamah. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Tentunya nas yang jelas, yang paling banyak hafalannya, Al-Qur'an. Kalau sama hafalannya, yang paling tahu tentang sunnah. Iya, kalau tidak maka ini yang paling besar di antara kalian. Mereka adalah syababah mutaqaribun. Mereka para pemuda yang sebaya, yang bermajlis sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Kemungkinan mereka sama pengetahuan tentang masalah Al-Qur'an, tentang masalah sunnah, sehingga Rasul menyatakan, iya, hendak yang mengimami kalian adalah orang paling tua di antara kalian. Kalau sama bacaan Qur'annya, hafalannya, sama pengetahuan tentang sunnahnya, maka yang paling tua di antara kalian. Hudubillah rahimani rahimakumullah. Tapi yang saya ingin ingatkan di sini adalah bagaimana perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjaga kondisi keadaan para pemuda. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat mereka telah rindu, iya, telah kangen kepada keluarga mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, irji'u ila ahlikum. Itulah diantara hadis yang menunjukkan bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Kepada billah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan pemuda yang ada di sekitar kita itu ada tiga kelompok. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, mereka yang muwaffaq mendapatkan taufik itu asy-syababul mustaqim, pemuda yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang senantiasa memamurkan kehidupan dengan iman, ilmu, amal. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, adalah syababun munharif, pemuda yang menyimpang. Munharifun fi aqidatih, menyimpang dalam akidahnya. Mutahawwirun fi sulukih, yang ngawur dalam tingkah lakunya. Maghrurun binafsih, tertipu dengan dirinya. Ya, pemuda yang tidak bisa menerima hak dari yang selainnya. Syabab, pemuda yang la yubali bima adha'a min hukukillah wala min hukukil adamiin, yang tidak peduli dirinya telah menyia-nyiakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syabab yang kedua. Dan yang ketiga kata beliau rahimahullahu ta'ala adalah syababun ha'irun mutaraddidun. Iya, pemuda yang bimbang, bingung. Kadang ketika bersama dengan yang istiqamah, dia menjadi seorang mustaqim. Kadang dia tergoda bersama pemuda yang munharif, dia pun terancam akan menjadi seorang yang munharif, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari akidah, menyimpang dari manhaj. Iya, jelek dalam tingkah lakunya, akhlaknya dan seterusnya. Maghfirullah rahimana rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini kisah ringkas tiga atau beberapa poin yang perlu kita cermati, yang disebutkan oleh Muhammad rahimahullahu taala tentang asbab inhiraf asy-syabab. Sebab-sebab ya penyimpangan yang ada pada pemuda. Tentunya ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita bacakan ya min bab ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khair. Orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Iya, wasaltuhu anishar. Adapun aku bertanya kepada Rasul salam tentang kejelekan, makhafata an yudrikani. Aku tanya tentang kejelekan karena aku khawatir kejelekan tersebut akan menimpaku. Min bab araftu syarra lali syar. Aku tahu kejelekan bukan untuk berbuat jelek, walakin liatawaqih, agar aku bisa menjaga diri menghindar dari kejelekan tersebut. Kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, baca sedikit dari penjelasan Ibnu Taimin rahimahullah terkait dengan asbab inhirafis syabab. Yang pertama, iya, untuk kita hindari sebab-sebab ini. Dan yang kedua, kita sebagai seorang ayah, para ummahat sebagai para ibu juga harus waspada, berupaya menghindarkan perkara-perkara ini dari anak-anak mereka. Yang pertama, Kata beliau rahimahullahu ta'ala adalah al-faragh. Sebab, yang sebab terpenting, sebab yang besar, yang sangat fatal berakibat menyimpangnya para pemuda adalah al-faragh. Iya, menganggur. Tidak ada kegiatan yang positif untuk din wala dunia. Faragh, waktu kosong yang tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal faraghu da'un qattalun lil fikri wal aql wa taqati jismiyah. Kata beliau rahimahullah, faragh, iya, waktu kosong, menganggur, tidak ada kegiatan, tidak mengisinya untuk kegiatan bermanfaat, ini adalah penyakit yang mematikan. Mematikan pikiran, mematikan akal, dan mematikan kemampuan badan. Hafizullah rahiman rahimakumullah. Asy-Syaikh Abdul Bukhari hafizahallahu ta'ala punya satu risalah, dan itu asal dari muhadharah beliau. Beliau sebutkan rahimahullah hafizahallahu ta'ala terkait dengan hukuk, hak-hak al-aulad, al-aba wal-ummahat. Beliau sebutkan secara global. Kata beliau hafizahallah, hak-hak aulad itu ada dua. Hak qabla wujudihim dengan hak-hak ba'da wujudihim. Hak yang pertama adalah hak sebelum mereka ada. Sebelum mereka ada. Di antara hak anak sebelum mereka ada adalah an yakunal ab salihan. Ya, seorang laki-laki, seorang ayah yang mau menjadi seorang ayah, hendaknya dia menjadi seorang yang saleh. Iya, kita ingat bagaimana rihlahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Di antara kejadian yang ada adalah, iya, Nabi Khidir alaihissalam beliau membetulkan tembok yang hampir runtuh. Yang ternyata di situ adalah ada perbendaharaan anak yatim. Surat apa itu? Surat apa itu? Al-Kahfi. Iya, disebutkan sebabnya adalah wa kana abuhuma salihah. Dan ayah kedua anak yatim ini adalah seorang yang saleh. Kalau kita baca beberapa ucapan ulama di kitab-kitab tafsir, disebutkan di antara faedah penting adalah bahwasanya kesolehan ayah itu akan menjaga dzurriyyah, akan menyebabkan menjadi sebab terjaganya anak turunannya. Dijaga harta anak yatim ini oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kesolehan ayahnya. Wa kana abuhuma salihan. Lihat di tafsir surat Al-Kahfi dalam kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khidir alaihissalam. Di antara hak anak sebelum adanya, kata beliau hafizahullahu ta'ala, iya, di antaranya adalah ikhtiar az-zawjah salihah, memilihkan calon ibu yang salihah. Iya, Abu Al-Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, yang disebutkan dinukil oleh beliau rahimahullah atau hafizahullah, berkata kepada putra-putranya. Kata beliau, qad ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Iya, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil, ketika sudah besar, dan ketika kalian belum dilahirkan. Nah, maka anak-anak berkata, kata mereka, kaifa ahsanta ilaina qabla nulad. Bagaimana engkau berbuat baik kepada kami dalam keadaan kami belum dilahirkan? Kata Abu Al-Aswad doa di rahimahullahu ta'ala, qad ikhtartu lakum min al-ummahat man la tasubbuna biha. Yaitu aku telah pilihkan untuk kalian di sekian banyak wanita, ya, ibu yang tidak akan kalian celah. Yaitu ibu yang salihah. Ibu yang salihah. Di antara hukukul aulad, hak anak kata Syekh Abdul Bahari hafizahullahu ta'ala adalah sebelum mereka lahir adalah tentunya doa. Mendoakan, berdoa agar diberikan karunia anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Iya. Dalam surat As-Saffat. Iya. Nabi Ibrahim alaihi salam di antara doanya apa? Rabbi habli min as-salihin. Wahai Rabbku, berikanlah hibah pemberian kepadaku, iya, anak yang saleh. Doa agar diberi anak yang saleh. Kemudian kata beliau hafizahullah, di antara hukukul aulad sebelum mereka lahir adalah al-inayah. Inayah, memberikan perhatian khusus, perhatian penuh, iya, ketika mereka masih berada di perut ibunya. Ia menjaga kesehatan kandungan, memeriksakannya, ia sebelum dilahirkan, dijaga. Inayah, ia memberikan perhatian khusus kepada janin, kepada bayi sebelum lahir. Itu yang pertama, diantaranya. Yang kedua adalah hak-hak mereka ketika telah lahir. Banyak. Diantaranya, kata beliau hafizahullah ta'ala adalah tentunya, ya, ketika lahir kita akikohi nasika. Ketika lahir kita beri nama yang baik. Ya, ketika lahir di antara hak mereka kata Syaikhul rahimahullah ta'ala adalah yang paling penting dari hak mereka adalah mendapatkan tarbiyah as-sahihah, mendapatkan tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik. Dan di antara ini yang penting, di antara boleh disebutkan hafizahullah ta'ala kata Syekh Abdul Bukhari, di antara adalah ini, mengisi waktu luang anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu bisa untuk melihat dalam kitab beliau, Hukuk Aulad Al-Aba Wal-Ummah. Kenapa demikian ini tadi antaranya? Sebab di antara sebab penyimpangan anak-anak adalah ketika mereka, para pemuda, tidak ada kegiatan yang positif, iya, untuk dunia dan agama mereka, sehingga mereka pun kemudian, iya, mengisi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Berkata Sayyidina rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa ilaju hadil muskilah. Apa terapinya? Kalau kita tahu bahwasanya sebab, ya, sebab yang fatal yang menjadikan sebab mereka menyimpang adalah al-faragh, apa terapinya, obatnya? Kata beliau, an yas'as syabab bitahsili amalin yunasibuhu min kiraatin au tijaratin au kitabatin au gariha mima yahuru bainahu wa baina hadzal faragh. Yaitu para pemuda dan kita sebagai orang tua menghasung mereka untuk menggunakan waktu dengan amal, dengan kegiatan yang sesuai dengan dia. Iya, dengan membaca, mungkin berdagang, menulis, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Ini khairul fil rahiman rahimakumullah. Dan itu yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi para pemuda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 yang berikutnya. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan." Dua nikmat. Magbunun fihi makathirun minan nas. Banyak manusia yang rugi padanya, yaitu as-sihhatu wal faragh, Iya, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang banyak orang merugi padanya. Maka kita sebagai seorang ayah, para ummah sebagai para ibu, iya, dibimbing anak-anak mereka, anak-anak kita, iya, memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Kegiatan yang bermanfaat untuk din dan dunia mereka. Ahibati billahi rahiman rahimakumullah. Asyai bi syai yudzkar. Sehingga alhamdulillah, iya, para asatidah kita, karena perhatian mereka kepada anak-anak kita, kepada para santri yang kadang datang kepada mereka masa jenuh. Jadi itu adalah fitrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syirrah." Setiap amal itu ada masa-masa semangatnya. "Wa likulli syirratin fatrah." Dan setiap masa semangat akan ada masa futurnya, turun semangat. Maka wa billahi rahiman rahimakumullah. Iya, dihasung kita para orang tua, para mudarris. Alhamdulillah sudah mulai kita di sebagian mahad, dan mudah-mudahan di sini kita akan mulai insyaallah antum semua, iya, memberikan sebagian waktu untuk anak kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dari sisi iya menjaga kesegaran dalam belajar. Iya. Mungkin satu hari dalam berapa hari, misalnya dalam sepekan atau dalam dua pekan atau dalam sebulan, untuk ada apa, ekstrakurikuler, belajar berkebun, belajar bengkel, belajar apa, iya, yang penting ada penyegaran untuk anak kita. Alhamdulillah sebagian tempat sudah, alhamdulillah. Jadi itu, iya, ada menimbulkan semangat baru buat anak kita. Nah, waktu libur yang biasa mungkin hari apa libur, ya mereka hanya sekedar main, diambil sedikit untuk ada kegiatan-kegiatan lebih baik untuk mereka. Bismillah rahimah rahimakumullah. Ya, sebagian tempat itu bahkan sampai ada 11, 12, masing-masing abah yang punya kemampuan. Ada yang bisa mengajarkan berkebun, ada yang mengajarkan perbengkelan, ada yang mengajarkan elektronik. Masing-masing bersemangat insyaallah. Iya. Berikutnya, khairullah rahimah rahimakumullah, di antara sebab inhiraf yang harus kita hindari adalah al-jafa wal-bu'du baina syabab wa kibarisin min ahlihim wa ghairihim. Adanya kekakuan, adanya kerenggangan, iya, tidak adanya kedekatan antara yang muda dengan yang tua. Apakah dari pihak keluarga atau selain mereka? Iya. Apalagi kalau sudah menjadi masalah adalah kerenggangan antara anak dengan ayah ibunya. Ini bahaya. Tadi di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Bukhari hafizahullahu taala dalam kitab tadi, hukukul aba, hukukul abna, hukukul aulad, al-ab wal umhat adalah ini. Al-julus. Seorang ayah itu duduk ikut mendengarkan muskilat anak-anak mereka, menjadi pendengar yang setia. Karena kata beliau hafizahullahu ta'ala wara'ah, ada sebagian perkara masalah, iya, ketika seorang ayah mendengarkannya, seorang ibu mendengarkan dari anaknya, itu sebetulnya bukan muskilah. Ternyata cerita enggak betah di pondok. Sebabnya apa? Ternyata hanya masalahnya dia mungkin terlalu perasa. Iya, merasa dijauhin orang padahal enggak, misal. Ada sebagian masalah kata beliau seorang anak menganggapnya besar. Ternyata masalahnya kecil. Sehingga kata Syekh Abdullah Bukhari hafizahullahu taala wa nafi'a rahiman rahimakumullah, hendaknya iya, pihak utama, pihak pertama, pihak yang paling mendapatkan porsi yang besar, mendapat curhat anak itu adalah orang tuanya. Iya, bukan malah curhat ke yang lain, cerita ke yang lain, dalam keadaan ayah ibunya tidak mengetahui masalah anaknya. Iya, kerenggangan. Sehingga ilajnya apa tadi? Ilajnya, obatnya, terapinya adalah tadi, bagaimana kita para orang tua mendekatkan diri dengan anak-anak. Bagaimana generasi muda iya berupaya untuk menghormati yang tua, dan yang tua perhatian kepada yang muda. Khonafillah rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, saya ringkas, di antara sebab inhiraf syabab, kata beliau rahimahullahu taala, adalah al-ittisalu biqaumin munharifin wa musahabatuhum, wa hadza yu'athiru katsiran 'ala asy-syabab. Kata beliau, berhubungan dengan orang-orang yang menyimpang. Para pemuda tersebut, anak-anak tersebut, ternyata memiliki hubungan, memiliki persahabatan dengan orang-orang yang menyimpang. Menyimpang dalam iya, akidahnya, dalam manhajnya, dalam akhlaknya. Akhirnya dia pun ikut menyimpang. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, al-mar'u 'ala dini khalili. Iya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Khairul rahiman rahimakumullah. Sehingga kata beliau, kata Syaikh bin rahimahullah, ilajnya, apa obatnya, terapinya? Kata beliau, an yakhtar asy-syabab li suhbatihi man kana dha khairin wa salah wa aql. Hendaknya seorang pemuda memilih dalam persahabatannya ya seorang yang baik, orang yang saleh, dan orang yang berakal. Dari kita para orang tua, ayah ibu, iya memilihkan untuk anak kita, iya teman-teman yang baik, menjauhkan dari mereka teman-teman yang jelek. Khairullah rahiman rahimakumullah. Yang perlu diingat di masa sekarang ini, iya pertemanan bukan hanya pertemanan di madrasah, di masyarakat bertetangga. Yang berbahaya juga pertemanan di media sosial. Betapa banyak anak-anak muslimin, bahkan anak ahlu sunnah, ya mereka rusak akhlaknya karena sebab ini, pertemanan. Kurangnya perhatian dari ayah ibunya, membiarkan mereka. Bahkan sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagian ayah ibu itu ingin memuliakan anaknya, menyayangi anaknya, pada dia sedang menjerumuskan anaknya, sedang menghinakan anaknya, iya, memanjakan dengan yang haram-haram, akhirnya dia tidak bisa menjaga anaknya. Yang terakhir saya bacakan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang terkait dengannya, kata beliau sebutaimin rahimahullah, adalah kira'ah ba'dil kutubil haddamah min rasail wasuhuf wa majallat. Kata beliau, di antara sebab penyimpangan para pemuda adalah karena bacaan-bacaan. Membaca buku-buku yang merusak. Membaca risalah-risalah, majalah-majalah, koran-koran, kalau sekarang mungkin website-website, situs-situs yang merusak. Iya, yang yushakkikul mar'a fi dinihi wa aqidatihi. Yang membuat ragu seorang terhadap agama dan manhajnya, akidahnya. Iya. Maghfirun billahi rahiman rahimakumullah. Para pemuda untuk menjauhkan diri darinya, dan kita para orang tua harus benar-benar iya menyeleksi, mengawasi bacaan anak-anak kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di antara diingatkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Syekh Rabi Hafizahullah dalam satu kitab beliau, Marhaban ya Talib al-Ilmi. Ya, boleh sebutkan di antara pembahasan di situ itu adalah awa'iq talab. Awa'iqut talab. Penghalang-penghalang, perintang-perintang yang menghalangi dari belajar. Di antaranya kata beliau adalah ini. Di antara adalah wasailul i'lam. Di antara adalah media-media yang ada. Media sosial, media cetak, media elektronik itu punya pengaruh besar. Menghalangi, mempengaruhi dalam semangat belajar. Kata beliau hafizahullah, ada yang sampai mungkin hilang sama sekali. Ada sebagian, ada yang terganggu. Mungkin masih bisa belajar, masih bisa baca, tapi terganggu dengan itu. Maka perlu diwaspadai. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.